Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sudah kita ambil tentang jamak taksir. Berikut definisi dan juga beberapa macam perubahan jamak taksir. Dan dia adalah jamak, dikatakan taksir karena cara membuat jamaknya adalah dengan cara memecah atau merusak tarkibul huruf, tarkib al huruf dengan cara merusak atau merubah susunan hurufnya, susunan huruf di dalam kata tersebut. Karena itu dikatakan jamak taksir, karena di dalamnya ada taksirul huruf. Taksir, taksirul huruf. Dikatakan jamak taksir karena di dalamnya ada taksirul huruf. Dan insyaallah akan kita ambil tempat yang ketiga, di mana dia di rafa'nya pakai dhammah. Rafa'nya pakai dhammah. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala. Al-maudi'us tsalitsu, tempat yang ketiga dari tempat-tempat yang dirafaknya pakai dhammah. Jam'u al-mu'annathi as-salimu. Jam'u al-mu'annathi as-salimu. Karena as-salim ini adalah na'at dari jama'. As-salim na'at dari jama', karena yang disifati dengan selamat ini adalah jamak. Jadi jamak itu ada dua, jamak yang selamat dan jamak yang tidak selamat. Jamak yang selamat ini dibagi menjadi dua, yaitu yang untuk laki-laki namanya jamak mudzakkar, dan yang untuk wanita namanya jamak muannats. Adapun jamak yang tidak selamat maka jamak taksir. Jadi jamak seluruhnya itu dibagi menjadi dua, jamak yang selamat dan jamak yang tidak selamat, yang dengan tidak merubah. Jamak yang tidak merubah alias selamat dibagi menjadi dua, jamak yang untuk kata-kata laki-laki maka jam'ul mudzakkar, dan jamak yang untuk wanita namanya jam'ul muannats. Dan jamak yang tidak selamat adalah jamak taksir. Apa definisi jamak muannats salim? Wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Yaitu apa-apa yang dijamakkan dengan ditambahi alif dan ta. Jadi sebenarnya jam'ul muannats, jamak wanita, ini enggak semua. Nanti ada juga jamak muannas itu untuk kata-kata laki-laki juga ada. Tapi itu dihukumi secara ghalib, secara kebanyakan, secara mayoritas. Mayoritas jamak muannas itu untuk wanita memang. Karena itu definisi yang paling paten untuk jamak muannas salim adalah jamak yang menggunakan atau jamak yang ditambahkan padanya alif dan ta. Maka dari definisi ini kita bisa tahu syarat jamak muannats salim harus alif dan taknya kedua-duanya harus tambahan. Kalau nanti ternyata alifnya enggak tambahan dan taknya tambahan, bukan jamak muannats salim. Atau taknya tambahan dan alifnya enggak tambahan, maka juga bukan jamak muannats salim. Pokoknya jamak muannats salim itu harus alif dan taknya itu harus tambahan. Tidak boleh huruf asli. Jadi jamak muannats salim adalah jamak dengan cara menambahkan alif dan ta. Kita baca ta'liq nomor 2. Ay sawa'un akana mufraduhu muannatsan wa huwal aktsar. Baik kata mufradnya itu adalah kata dari kata-kata yang dihukumi muannats, dihukumi wanita, dan inilah yang paling banyak. Jadi ingat ya, jamak mu'annas salim tidak semuanya untuk kata-kata wanita, bahkan bisa atau dalam sebagian untuk sebagian kata dia adalah jamak untuk kata yang dihukumi mudzakkar. Nahwu zainabatin wa fatimatin wa muslimatin. Zainabat jamak dari Zainab. Jamak dari Zainab ditambahi alif ta jadi Zainabat, dan dia salim, tidak merubah harokatnya sama sekali, tidak merubah huruf dan juga tidak merubah harokat, cuma nambahi alif dan ta saja. Demikian juga Fatimah, demikian juga Muslimat. Am mudzakkaron, ini ataf ke muannas, baik mufradnya itu berupa kata muannas dan itu yang terbanyak, atau berupa mudzakkar, kata mudzakkar wa huwal aqal. Al-aqal artinya dan itu yang paling sedikit, itu lebih sedikit. Nahwu hammamat, contohnya adalah seperti kata hammamat. Hammamat artinya kamar mandi. Jamak hammam, jamak dari hammam. Hammam ini adalah dihukumi mudzakkar karena tidak ada ta'nits di situ, dan dia juga bukan termasuk nama-nama yang wanita. Jadi hammam itu mudzakkar, tapi dia dijamak dengan jamak muannas. Boleh seperti itu. Ada beberapa kata yang memang dia itu mudzakkar tapi jamaknya pakai jamak muannas. Karena itu penamaan jamul muannas ini adalah untuk apa? Aghlabiyah, untuk hukum mayoritas. Karena hukum itu dibangun di atas al-aghlab, perkara-perkara yang al-aqal, perkara-perkara yang sedikit atau yang langka atau yang jarang, ini tidak bisa dipakai untuk membangun hukum. Wa huwa mudzakkar, hammam itu mudzakkar tapi dijamak pakai jamak muannats salim. Karena hammam tidak dirubah apa-apa, tinggal ditambahi alif dan ta saja. Hammamun, hammamatun. Itu. Kemudian seperti muslimatun, kenapa bukan muslimatatun? Kenapa taknya dibuang? Muslimatun, muslima, muslimatun, tidak muslimatatun. Karena tak di situ adalah tak ta'nits. Jadi enggak diikutkan dalam jamak karena sudah cukup dengan alif dan ta itu. Jadi diambil dari kata muslimunnya saja, muslimun. Wanitanya muslimatun, kalau mau banyak muslimatun, enggak perlu muslimatatun. Itu jamak muannas salim. Jadi bisa untuk wanita, bisa untuk mudzakkar. Dan itu yang langka. Kalau untuk mudzakkar langka karena keluar dari asal, karena asal jamak muannas salim ya untuk wanita. Kok ternyata ada beberapa kata mudzakkar yang dijamak dengan jamak muannas salim, maka ini khilaful asal, menyelisih asal, dan itu dihukumi langka. Wa sawa'un akana mufraduhu saliman minat taksir. Dan juga baik mufradnya itu dia itu selamat dari dipecah dan dirubah, wa huwal akthar. Jadi nama salim itu juga dibangun di atas hukum ghalib. Jadi tadi nama muannas, jamak muannas ini juga dibangun di atas ghalib, dibangun di atas kebanyakan, karena ada juga jamak muannas salim yang laki-laki. Kemudian nama salim sendiri selamat ini juga dibangun di atas hukum kebanyakan, karena ada juga jamak muannas salim yang tidak selamat, alias dirubah dari kata mufradnya. Paham? Jadi nama penamaan atau catatan dia adalah salim, selamat, ini juga diambil dari kebanyakan. Ada juga beberapa jamak muannas salim yang dia itu tidak selamat, alias dirubah dari lafad mufradnya, dan itu langka. Karena itu dikatakan wasawa'un akana mufraduhu saliman minat taksir, selamat dari pecahan, perubahan, wa huwal aktsar, dan inilah yang mayoritas. Rata-rata jamak muannas salim itu enggak pakai perubahan apa-apa, tinggal ditambahi alif dan ta saja. Kal amtsilatil mutaqaddimah, seperti contoh-contoh yang terdahulu, hammamun hammamat, zainabun zainabat, fatimatun fatimat, muslimat muslimatun muslimat. Ini enggak merubah apa-apa, harakatnya tetap. Am mukassaron, bacanya am mukassaron, kassara yukassiru, mukassaron isim maf'ul. Atau bisa juga untuk yang dirubah atau dipecah dari bentuk mufradnya. Wa huwal aqal, dan ini sedikit. Nahwu akhawat, artinya saudari-saudari wanita. Jamak dari ukhtun, jamak dari ukhut, saudari perempuan satu. Ukhut satu mufrad, jamaknya akhawat. Nah, ini dirubah karena dari ukhtun bunyinya jadi akhawatun, bukan ukhtatun. Seharusnya kalau salim maka dia itu bunyinya harus ukhtatun, tapi tidak. Tapi mengalami perubahan dan mengalami taksir. Maka seperti akhawat, dia tetap dihukumi jamak mu'annas salim, bukan dihukumi jamak taksir. Karena di situ alif dan taknya tambahan. Maka penamaan dengan salim ini adalah jaro majrul aghlab, berjalan di atas hukum mayoritas. Fa innal hamzata fil jama' maftuhatun, karena hamzah ketika jama' a itu di fathah a. Wa fil mufrad madmumatun, sedangkan dalam mufradnya dhamma ukhtun, jadi akhawat itu. Wal khau fil jam'i maftuhatun, dan juga khau ketika di jama' ini di fathah akhawat. Wa fil mufrad disakinah, sedangkan pada mufradnya sukun ukhtun gitu. Maka ini namanya mengalami taksir, tapi tetap tidak dikatakan sebagai jamak taksir, tetap dihukumi jamak muannas salim yang keluar dari asal alias langkah, kejadian langkah. Karena ada jamak muannas yang pakai alif dan ta tapi mengalami taksir, mengalami pecahan, mengalami perubahan alias bukan salim, tapi tetap dihukumi jamak muannas salim. Kenapa? Karena itu hanya kejadian langka yang tidak bisa dipakai untuk membangun hukum. Dan syariat kita seperti itu, syariat kita ini dibangun di atas aghlab, yang rata-rata itulah yang dijadikan hukum. Adapun yang jarang terjadi, yang langka, ini tidak bisa dipakai untuk membangun hukum. Itu. Karena itu dikatakan qala al-Azhari fi syarhi al-Jurumiyah, berkata al-Azhari dalam syarahnya terhadap Jurumiyah, wa taqyidul jam'i bit-ta'nithi was-salamati jaru 'alal ghalibi. Memberi catatan taqyid, mengikat atau mengharuskan atau memberi catatan jamak di sini dengan taknith, jamak harus wanita, dan juga bisalamah harus selamat, ini hanya berjalan di atas kebanyakan. Karena ada juga jamak muannas yang untuk mudzakkar, ada juga jamak muannas salim yang tidak salim. Jadi penamaan muannas dan salim ini hanyalah berjalan di atas hukum aghlab. Wa illa faqad yakunu jam'an li mudzakkarin. Kalau tidak, wa illa itu artinya kalau tidak, wa illa jika tidak, maka sebenarnya jamak muannas salim ini juga bisa untuk jamak bagi kata-kata mudzakkar, kata-kata yang dihukumi laki-laki. Nahwu istablatin, seperti istablat, jamaknya istabl. Istabl ini adalah tempat untuk mengikat kuda ataupun unta. Istilahnya apa? Marbat, yaitu tempat untuk mengikat atau mengistirahatkan unta dan juga kuda. Ini namanya istabel. Maka istabel ini kata mudzakkar, tapi dia juga bisa dijamak dengan jamak muannas salim, istablat. Nah, ini bagaimana cara bikin rumusnya? Ya enggak ada rumusnya, ini kita tinggal samai, tinggal pasrah kepada orang Arab. Dan seperti ini langka, seperti ini langka. Waqad jama' istabil, waqad yakunu mukassaron. Demikian juga penamaan jama' mu'annas dengan salim ini juga hanya berjalan di atas mayoritas, karena ada juga jama' mu'annas salim yang mukassar, terkena taksir, terkena pecahan, terkena perubahan. Nahwu hublayat, hublayat jama' dari hubla, hubla artinya wanita hamil. Hublayat, maka para wanita hamil. Hubla itu adalah sifat musyabbahah dari habila, artinya membawa jaring, karena orang hamil itu sedang menggendong atau sedang menggendong bayi atau janin. Jangan dikatakan diambil dari kata-kata habila, artinya tali. Habila itu mengikat, karena itu dikatakan habl, tali. Maka orang hamil dikatakan sebagai hubla, karena di perutnya itu ada, diibaratkan seperti gendong untuk menggendong janinnya. Mafhum? Itu kata hubla. Hubla itu sifat musyabbahah, bukan isim fa'il, bukan juga masdar, bukan juga isim maf'ul, tapi sifat musyabbahah. Nanti akan kita lewati apa itu sifat musyabbahah insyaallah. Yang jelas hubla itu adalah isim maksur, artinya wanita hamil. Kemudian jamaknya hublayat. Mana di sini perubahannya? Di mana perlu letak perubahannya? Karena ketika mufrad hubla itu alif, ya kan? Hubla setelah lam itu alif. Tapi ketika dijamak hubla ya diganti ya, maka ini namanya enggak selamat dari perubahan. Enggak selamat dari perubahan. Maka ini dihukumi sebagai kejadian langka. Seharusnya kalau hubla, kalau dijamak alif, maka hublat gitu. Hublat. Tapi kenapa dirubah jadi ya? Maka ini adalah tidak diambil hukum, karena itu adalah yang kejadian yang langka. Kalau kita baca lagi waqauluhu, masih dalam catatan kaki, istablin biqat'il hamzah al-maksurah. Al-maksurah dengan hamzah qata'. Hamzah qata' itu ada kepalanya itu. Hamzah qata' namanya. Kalau enggak ada kepalanya, cuma alif sred gitu saja, namanya hamzah wasl untuk nyambung. Bedanya kalau hamzah qata' itu dibaca a, i, u. Kalau hamzah wasl enggak dibaca, dia ngikut sebelumnya atau setelahnya. Itu bedanya hamzah qata' dengan hamzah wasl. Karena hamzah qata' itu untuk memulai. Untuk memulai. Enggak bisa kita memulai dengan huruf konsonan, harus berbunyi. Makanya dikatakan a, i, u. Karena itu istobel. Kalau hamzah wasl maka stabil, stabil gitu, enggak bisa, enggak ada bunyinya. Biqatil hamzah al-maksurah is, bukan us, bukan os, bukan as, tapi is. Istabilin. Wa huwa mauqiful faras, dia adalah tempat kuda, awid dawab atau binatang yang lain, alladzi turbatu fihi, di mana dia itu, kuda-kuda tersebut atau binatang-binatang tadi diikat padanya. Alladzi turbatu fihi. Turbatu fihi ad-dawab wal faros. Itu namanya istabel, tempat untuk mengikat binatang-binatang piaraan. Wa qawlu hublayat, perkataan Al-Azhari hublayat, taghayyaral jam'u anil mufradi biqalbil alifi, yang benar itu alif. Bukan fa, enggak ada fa di situ. Diganti itu biqol bil alifi ya'an. Ahum hublayat taghayyaral jam'u, berubah bentuk jamak anil mufrad, dari bentuk mufrad, dengan cara merubah, mengganti biqolab, qolab itu membalik, qolab ya berubah. Dengan membalik alif biqalbil alifiyan, karena pada mufradnya itu ada alif, pada jamaknya pakai ya, hubla mufrad pakai alif, hublayat pakai ya, jadi diganti alifnya menjadi ya. Itu bukan fa, itu salah, salah cetak. Selesai kita dari ta'liq nomor 2, yaitu tentang jamak muannas salim. Ini faedah harus diingat. Ini adalah faedah harus diingat bahwasannya penamaan jamak muannas dia itu wanita ini enggak harus. Penamaan dia salim ini juga enggak harus, karena semua itu dibangun di atas mayoritas. Kita balik ke atas. Jamul muannas as-salimu wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Apa-apa yang dijamak dengan alif dan ta harus dalam keadaan tambahan. Ini nanti akan kita bahas gimana kalau alif dan ta-nya enggak tambahan. Nahwu ahsanatil hindatu tarbiyata auladihinna. Para hindat, para hindun, jamak dari hindun. Hindun bisa dijamak taksir hunudun, bisa dijamak jamak muannas salim hindat. Jadi satu kata dalam bahasa Arab itu bisa memiliki beberapa perubahan dalam sisi jamak. Kadang dia punya jamak taksir juga punya, jamak muannas salim juga punya. Jamak mudzakkar punya atau enggak? Enggak punya, karena hind adalah wanita. Ahsanatil hindat, para hindun telah berbuat baik, telah membaguskan tarbiyata, merawat aul auladihinna, anak-anak mereka. Fal hindatu, maka hindat adalah jam'u muannatsin salimun. Bacanya gitu ya. Fal hindatu jam'u muannatsin, karena mudhaf. Jam'u muannatsin mudhaf, mudhaf ilaih, salimun. Jam'u muannatsin salimun. Marfu'un. Wa alamatu rafihi, adapun salimun na'at, kenapa dia nakirah? Karena jam'u muannats itu bisa dihukumi nakirah, bisa dihukumi ma'rifah. Karena dia sebenarnya nakirah, karena menjadi ma'rifah itu dengan mudhaf ilaih, dan ta'rif dengan mudhaf ilaih ini termasuk ta'rif yang setengah-setengah. Enggak seberapa khusus, enggak seberapa ma'rifah. Karena itu masih bisa dikasih na'at dengan nakirah. Jam'u muannasin salimun marfu'un, yaitu marfu' karena sebagai fa'il dari ahsanat. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhirih, dhamma dhahira pada akhirnya. Wa qad zada ala mufradihi wa huwa hindu bil alifi wa ta, dan dia telah tertambahkan, zada itu tertambah, bisa lazim, bisa mutaaddi. Lokat zada ala mufradihi, yaitu hind bil alif wa ta, dengan alif dan ta sebagai huruf, dua huruf tambahan. Qala wa qad yakunu rafuhu bi dhammatin muqaddaratin, bisa jadi juga jamak muannas salim itu rafaknya, dhammahnya itu enggak dhammah dhahirah tapi dhammah muqaddarah, yaitu kalau kebetulan kena tiga halangan yang kemarin disebutkan itu, yaitu ta'adzur, thiqal dan munasabah. Cuma satu kalau ini. Kalau jamak muannas salim afwan cuma satu. Karena enggak bisa dia ta'adzur, enggak bisa juga thiqal, karena sudah jelas diakhiri alif dan tak, enggak bisa dijadikan maksur lagi, enggak bisa dijadikan mangkus juga enggak bisa. Bisanya cuma kena ya mutakallim. Jadi kan waqad yakunu rafu bi dhammatin muqaddaratin. Wa dzalika fi maudin wahidin, jamak muannas salim bisa pakai dhamma muqaddarah cuma dengan satu penghalang. Ingat, jamak muannas salim kalau kemarin jamak taksir bisa ya pakai ta'adzur, bisa pakai thiqal, bisa ada penghalang munasabah. Kalau jamak muannas salim, kalau harokatnya mukaddarah cuma satu penghalang tok yang bisa, yaitu ya muna ya mutakallim. Karena enggak mungkin bisa jadi maksur, karena sudah jelas-jelas jamak muannats salim itu diakhiri dengan alif dan ta. Itu alasannya. Ini perlu dicatat. Alasannya kenapa jamak muannats salim enggak bisa kena halangan ta'adzur dan juga enggak bisa kena halangan thiqal, karena sudah jelas akhirannya adalah alif dan ta, enggak bisa akhiran alif isim maksur dan juga enggak bisa akhiran ya isim mangkus. Jadi satu-satunya yang bisa menghalangi dari dhammah dhahirahnya adalah cuma ya mun ya mutakallim. Wa huwa wadzalika fi mawdhi'in wahidin wa huwa idza udhifa ila ya'il mutakallim, yaitu cuma ketika dia mudhaf kepada ya mutakallim. Nahwu asmarat syajarati, bunga-bunga atau pohon-pohonanku telah berbuah. Syajarat jamak dari syajaratun, dijamak dengan jamak muannats syajaratun. Kemudian ya mutakallimnya sebagai mudhof ilai, jadi irobnya asmarot fi'il madi syajarot sebagai fa'il wa mudhof ya mutakallim mudhof ilai, dan irobnya dengan dhammah muqaddarah syajaroti, enggak nampak, bukan syajarotui, enggak, bukan asmarot syajarotui. Kenapa? Karena ya mutakallim harus disesuaikan dengan kasroh, maka diniatkan saja pakai dhammah. Wa fi tanzili haula ibanati, ucapannya Nabi Lut, haula ibanati, mereka itu adalah putri-putriku. Ini sebagai dalil bahwasanya Nabi seluruhnya itu adalah bapak bagi umatnya. Karena yang dimaksud oleh Nabi Lut di sini bukan anak kandungnya, tapi habanati maksudnya adalah para wanita-wanita di kaum itu. Semuanya dipanggil anak-anakku oleh Nabi Lut. Demikian penjelasan para ulama. Haula ibanati, mereka adalah anak-anakku. Ini bukan Nabi Lut menyodorkan anak wanitanya, enggak. Tapi maksudnya adalah wanita di zaman itu. Kenapa kalian lebih memilih laki-laki? Kenapa tidak menikah dengan para wanita-wanita anak-anak saya? Gitu maksudnya. Haulai banati, maka haulai banati, haulai sebagai mubtada, banati sebagai khobar marfu, dan tanda rafa'nya dengan dhamma muqaddarah mana min duriha istighalul mahal dengan harokat munasabah, yaitu ya mutakallim. Kalau mau irobnya itu di bawah itu, nanti kalau kita baca semua irobnya kepanjangan. Fakulun min syajarati wa banati, maka masing-masing dari contoh syajarati dan banati jam'u mu'annathin salimun, semuanya adalah jam'u mu'annath salim. Marfu'un rofa, karena yang satu tadi fa'il, yang satunya khobar. Wa alamatu rafi'at dhammatu al-muqaddaru, tanda rafa'nya dengan dhammah tapi muqaddaru. Alamakau belaya ilmu takallim, ditakdirkannya, ingat, nakdirkannya jangan diaknya, tapi di sebelum ya mutakallim. Mana amin duhuriha istighalul mahal biharokatil munasabah, terhalang dari dinampakkannya dhamma tadi karena tempatnya lagi sibuk menyesuaikan diri dengan harokat munasabah kepada ya mutakallim. Ini jamak muannats salim, syaratnya harus alif dan taknya harus tambahan. Perhatikan sekarang, kita akan bahas syarat. Fa'inkanatit ta'u asliyatan. Sekarang bagaimana kalau tadi kan dikatakan harus tambahan alif dan taknya. Bagaimana kalau seandainya taknya itu asli atau alifnya saja yang asli? Maka tidak dihukumi jamak muannats salim. Berarti kan fa in kanat ta'u asliyatan, apabila taknya itu adalah tak asli, bagaimana kita tahu itu asli atau bukan? Li wujudiha fil mufrad, yaitu mungkin ketika pada bentuk mufradnya memang asli sudah ada taknya. Nahwu baitin, seperti bait artinya rumah. Wa abyad, dijamak muannas, dijamak, bukan jamak muannas salim ini, dijamak jadi abyad. Alifnya di situ tambahan, tapi taknya asli. Buktinya apa? Abiyat ketika mufrad juga ada taknya, baitun, abiyatun. Itu. Maka ini tidak dihukumi jamak muannats salim. Karena disyaratkan taknya harus tambahan, sedangkan abiyat di situ yang tambahan cuma alif doang. Taknya asli. Karena mufradnya ada taknya. Gitu. Wa kadzalikal alifu, demikian juga kalau alifnya itu asli, alifnya bukan alif tambahan. Makanya kan syaratnya jamak muannats salim, alif dan taknya dua-duanya harus tambahan. Kalau salah satunya tak yang tambahan, enggak bisa. Bukan jamak muannats salim berarti. Wa kadzalikal alif, demikian juga alif, alif. Alifnya itu asli. Nahwu qadi mufrad wa qudatin, qudat, qudat. Wawunya itu wawu atof. Qudat itu jamaknya. Di situ ada tambahan ta qadi qudat. Sedangkan alifnya qudat itu asli atau bukan? Mana itu asli? Qudat. Bagaimana itu dikatakan asli, ayo? Mana di mufradnya ada alif? Siapa yang bisa jawab? Qudat itu alifnya asli atau bukan? Tiga, dua, satu. Qudat itu aslinya qudai, qudai. Aslinya qudai gitu loh. Aslinya qudo, qudaya, qudayatun atau qudaitun. Aslinya qudaitun. Kenapa? Karena kan mufradnya kan ya qadi, qudaitun gitu. Jadi alif itu aslinya ya. Tapi karena sebelumnya itu fathah qudo, qudai. Ini berat. Jadi harus terpaksa diganti menjadi yang sesuai dengan fathah. Qudatun. Paham? Qadi jamaknya aslinya itu qudai. Qudaitun atau qudayatun. Karena itu ya masian. Jadi ya cuma karena kalau dimufradkan qadi kan enak karena sebelumnya kasroh, cocok. Ketika sudah jadi jamak, dotnya di fathah. Paham? Perhatikan perjalanannya. Qadi mufrad ini ya. Qadi ya, ada ya-nya di belakang. Ini sesuai karena dotnya di kasroh, qadi enak bunyinya. Tapi ketika dijamak menjadi jamak taksir, dotnya di fathah, jadi repot bilangnya qudaitun, qudaitun. Maka ya-nya diganti menjadi alif untuk penyesuaian kepada fathah. Karena tiga huruf illah itu ya, wawu, alif, alif, wawu, ya, itu punya kesesuaian harokat sendiri-sendiri. Alif cocoknya dengan fathah, wawu cocoknya dengan dhammah, ya cocoknya dengan kasroh. Maka diganti menjadi qudatun, qudatun untuk mencocoki fathah yang ada pada dot. Maka alif di sini dia memang bukan asli, memang bukan asli, tapi dia bukan tambahan, dia itu rubahan. Sedangkan syaratnya jamak muannats salim, alifnya harus tambahan. Lain loh rubahan sama tambahan. Itu. Jadi wa kadzalikal alif, alif di situ memang betul dia adalah rubahan dari ya. Tapi dia dihukumi asli karena ya memang kebutuhan bangunan kata. Jadi dihukumi asli. Sebenarnya dia tambahan. Tapi yang dimaksud dalam jamak muannats salim adalah alifnya itu harus tambahan. Sedangkan alif di sini qudat ini enggak tambahan. Taknya betul, taknya memang tambahan. Qadi qudai, qadi qudai gitu. Taknya betul, taknya memang tambahan, tapi alifnya di situ alif asli, karena dia adalah rubahan dari ya, nggak bisa dibuang, nggak bisa dipisah. Kalau alif dan tak pada jamak muannats salim bisa dipisah, muslimatun bisa muslimatun, fatimatun bisa fatimatun bisa, atau fatimun untuk yang laki-laki. Tapi di kudot ini taknya bisa dibuang, alifnya enggak bisa. Karena alif ini adalah gantian dari ya. Makanya kalau tidak memenuhi syarat alif dan tak sebagai tambahan, maka lam yakun hukumnya adalah dia bukanlah jam'a mu'annathin saliman. Dia bukan jam'a mu'annath salim. Kenapa? Karena kalau bait abyad, taknya asli. Qadi kudot, alifnya di situ juga bukan tambahan. Bal huwa jam'u taksir, maka dia dihukumi sebagai jamak taksir karena tidak memenuhi syarat jamak muannats salim, yaitu alif dan taknya kedua-duanya harus tambahan. Mafhum di sini? Jadi ini agak rumit tadi yang qadi kudot tadi, karena alifnya itu dia sebenarnya adalah ya. Sebenarnya adalah ya. Yang jelas ingin di sini ingin menjelaskan bahwasanya tidak semua yang diakhiri dengan alif dan ta itu adalah jamak muannats salim. Nah itu. Tidak semua yang diakhiri dengan alif dan ta itu jamak muannats salim. Buktinya ada yang diakhiri alif ta tapi bukan jamak muannats salim, seperti abyad. Itu diakhiri dengan alif dan ta tapi bukan jamak muannats. Kenapa? Karena taknya asli. Demikian juga seperti kudot, diakhiri dengan alif dan ta, tapi di situ alifnya asli, maka bukan jamak muannats salim. Nah itu dikatakan bal huwa jam'u taksir, bahkan dia adalah jamak taksir, dan dia juga karena mukasar, karena dipecah dirubah juga. Bait bukan baitat, bait bukan baitat, tapi abiyat, ada taksir di situ. Qadi juga bukan qadiyat, tapi kudot, ada taksir di situ, maka lebih pas dikatakan jamak taksir. Kalau bait bisa dijamak taksir juga, baitun, abiyat, buyutun juga bisa. Abiyat ini jamak qillah. Kalau untuk 3 sampai 9 jumlahnya maka pakai abiyat. Tapi kalau banyak jamak kasroh maka pakai buyut. Jadi jamak taksir itu ada 2, ada yang jamak qillah dan ada jamak kasroh, jamak yang untuk bilangan enggak terlalu banyak, ada yang untuk banyak sekali. Karena itu Allah mengatakan fatil ka buyutum, karena untuk sekampung. Kalau sekampung pakai buyut. Kalau hanya beberapa rumah ini pakai abiyat. Lanjut atau sudah? Kok sedikit-sedikit ya dapatnya? Mau dibaca banyak, model banyak atau model detail? Biar paham? Kalau sedikit-sedikit aja. Ya, kalau sedikit-sedikit aja nanti harus sabar. Tapi ya insya Allah detail ya, insya Allah detail. Kalau mau cepat, ya selesainya cepat. Tapi nanti insya Allah gak detail. Gitu, masing-masing ada resikonya. Sudah adan tadi ini? Sudah adan kayaknya, ya wis. Cukup di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.